wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za in siwahu sahiba. Ya, waw harfu atfin atau atifah. Isman halun muqaddam li dhamiri ata. Ata fi'lun madh mabni 'ala al-fath al-muqaddar wa fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-'alam al-madhkur qablah. Wa kunyatan wa laqaba ma'tufan 'ala isman wa ma'tuf 'ala al-mansub an mithluhu. علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره والألف في لقب لل إطلاق طابة علامة نصبه لإطلاق حتى نصب منصب وآخرا ذا إن سواه صاحبا وهو عطيفة آخرا حيل أمر مبني على الفتح لاتصاله في نون التوكيد الخفيفة ففعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر أنت ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به إن حرف شرط جازم جازمة تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وهو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب سواه فاعل لفعل محذوف يفسرهما بعده تقديره إن صحب سواه سوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف على الضم المتصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه صحب فعل ماض مبني على الفتح وفعله ضم المستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب والألف للإطلاق وجواب إن jawabannya in siwahu suhiba kan in dikatakan sebagai apa? Harfu syartin tajzimu fi'lain al-awwal apa? Fi'lu syart wa tsani jawabuhu. Mana jawabannya di sini mahdhuf? Kenapa dibuang? Karena sudah terfahami dari al-kalam as-sadiq kalam sebelumnya. Wa akhiran da in siwahu suhiba takdirnya in siwahu suhiba fa akhir gitu. Fa'akhiran dha. Dika sifat. Fa'akhiran dha. Nanti akan ada bahasanya. Fa'akhiran dha. Jelas ya? Jadi alam. Alam kadang ia datang dalam bentuk isim, nama. Kadang dalam bentuk kunyah. Kadang dalam bentuk laqab. Itu pembagian alam ada tiga. Nama, kunyah, laqab. Nah, ketika berkumpul, maka akhirkanlah laqab. Ya, dari selain laqab. Ya. Dikatakan di sini ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Bahwasanya alam adalah isim yang menentukan musammanya secara mutlak. Ya. Yu'ayyinul musamma. Ini mengeluarkan apa? Yu'ayyinul musamma. Mengeluarkan an-nakirat. Isim-isim yang nakirah keluar dengan yu'ayyinu al-musamma. Isim yang menentukan. Yang dinamai dengan isim tersebut. Mengeluarkan an-nakirat karena an-nakirat ya tidak ya tertentu mutlaqo mengeluarkan apa mengeluarkan apa baqi al-ma'arif ya baqi al-ma'arif ya isim-isim ma'rifah yang lainnya karena isim-isim yang ma'rifah selain apa alam itu ya ta'arraf bi qaid atau bi qarinah imma qarinah apa imma qarinah apa lafziyah atau imma qarinah ma'naviyah apa contoh yang dia ma'rifah dengan sebab qarinah lafziyah lafziyah dari lafadznya ya terlihat dia ma'rifah seperti apa si mausul dia ma'rifah menjadi dengan apa silah, jumlah silah. Kan lafad jumlah silah. Terus apa lagi? Juga yang marifah dengan al-alif wal-lam. Juga yang marifah dengan masih ada yang dengan lafad. Ya mungkin mudhaf ilaih kalau dikatakan yang memakrifahkannya mudhaf. Ya kan? Kalau yang ma'naviyah apa? Contohnya ya, dhamir dia menjadi ma'rifah dengan takallum atau apa?

Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.